Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Fa ikhwani fid din, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kembali dimudahkan di malam hari ini untuk bermajelis mengisi hari-hari kehidupan kita dengan amalan-amalan yang kita harapkan akan menyelamatkan diri-diri kita atau menjadi sebab selamatnya diri-diri kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan di dalam sebuah hadis, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum min. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya itu lebih jelek dari yang sebelumnya. Yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah kepemimpinan yang menduduki tampuk kepemimpinan, akan yang dimaksudkan adalah qillatul ilmi wal ulama, sedikitnya ilmu dan para ulama. Ulama yang mereka komitmen dan konsisten dengan ilmu yang telah mereka raih secara periwayatan, secara amalan dan keyakinan, serta keistiqomahan berjalan dengan bimbingan ilmu. Maka di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, tatkala hilang dari kita kemudahan-kemudahan belajar yang kita rasakan sebelumnya, sungguh sangat mengingatkan hati-hati kita betapa nikmatnya majalisul ilm, betapa mulianya orang-orang yang mereka dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa hadir dan juga mengambil ilmu, bermajelis ilmu, berharap besar harapan Allah dengan janji yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau janji melalui lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam agama, dijadikan faqih di dalam din ini. Dan kita ulang-ulang mengingatkan diri kita pribadi dan kaum muslimin semuanya apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif tentang memaknakan yufaqihu fiddin. Maka beliau menyatakan, al-faqihu man amila bima alima wa in qalla ilmu. Yang namanya al-faqih, orang yang faqih, tafaqquh fiddin sehingga dinyatakan faqih, adalah orang yang mau mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, dia ketahui, wa in qalla ilmuhu, walaupun masih minim ilmunya. Wasafih man taraka ilmah wa in kathura ilmuh. Dan orang yang safih, orang yang bodoh, adalah orang yang mereka meninggalkan beramal dengan ilmu walaupun banyak ilmu yang telah dia raih. Sehingga dari sini, inilah yang diminta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat. Dan beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak membuahkan amalan soleh. Semoga duduknya kita di majelis ini betul-betul menjadi tambahan bagi kita al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat, yang semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan soleh dengan bimbingan ilmu yang telah sampai pada kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan, mungkin alangkah baiknya kita melihat pada auladina, pada anak-anak kita, untuk kita tertibkan sementara. Nah, coba antara yang duduk di belakang bersandar, biar jaga jarak dan memisah. Coba siapa namanya? Hanif, maskernya dipakai. Yang pakai masker dipakai. Barakallahu fikum. Dikenakan. Terus jaga jarak. Nah, jangan berdekatan. Barakallahu fikum. Yang mampu mencatat faedah dicatat. Semoga Allah menjadikan kalian lebih baik daripada diri-diri kami dan menjadi generasi yang betul-betul kokoh di atas din ini. Tayyibarakallahu fikum. Kita lanjutkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan mengenai kitab ut-taharah, mengenai izalatun najazah wal asya'un najasah. Menghilangkan najis dan hal-hal atau perkara yang dihukumi najis. Sampai pada nomor 30 yang ditetapkan oleh beliau al-Imam Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, wa baulul ghulami shaghir alladhi lam ya'kulit ta'ama li syahwah yakfi fihi nabah. Wa baulul ghulami shaghir, dan air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan karena syahwat, cukup padanya dengan cara nadhah, yakni rosh, wahwa dunas sob, yakni diperciki, tidak harus diguyur. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicuci dengan sebab terkena air kencing bayi wanita perempuan, dan diperciki dengan sebab terkena air kencing bayi laki-laki. Diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i, dan ini riwayat yang sahihah. Dalam poin ini Al-Imam Sa'di rahimahullah menerangkan baulul ghulami shaghir, air kencing bayi laki-laki. Di mana telah lewat bahwasanya baulul adami itu adalah najis. Di sini dibawakan penyebutan secara khusus air kencing bayi laki-laki, dikarenakan dibedakan cara mensucikannya, di mana bayi kencing apa barokah air kencing bayi laki-laki, namun dengan qaid alladzi lam ya'kulit ta'am, yang belum makan makanan. Yani yang dimaksudkan belum makan makanan, li syahwatin, karena memang syahwat keinginan yang dimaksud, wayata ghazibi, dan menjadikan dia kenyang cukup lepas dari ASI. Artinya sebelum disapih. Maka yang seperti ini, bayi pertama bayi laki-laki, dua qaid muhim. Yang kedua, yang dia belum lepas sehingga mencukupkan dengan makanan yang di luar ASI. Maka yang seperti ini, ketika belum lepas, maka dia air kencingnya adalah tetap najis. Hanya saja cara mensucikannya cukup dengan rosh atau nadah. Dari sini para ulama membagi bahwasannya tathhirun najasah, mensucikan najis, terbagi menjadi tiga. Atau najis ditinjau dari cara mensucikannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, najasatun mukhaffafah, yaitu pada air kencing bayi laki-laki yang sekarang kita dalam pembahasannya. Yang kedua, najasatun mughalladhah, najis yang mughalladhah, yaitu pada najasatu lu'abil kalbi wa ma yatawallada minhu, najisnya air liur anjing dan apa yang diakibatkan darinya. Kenapa mughalladhah? Karena harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu. Dan selain itu, dari perkara-perkara yang dihukumi najis adalah mutawassithah, yaitu mensucikannya cukup dengan patokan hilang ainun najasah. Ucapan beliau, baulul ghulami shaghir, keluar daripadanya baulul adami secara umum. Selain ghulam shaghir, ucapan beliau alladzi lam yakulit ta'ama li syahwah, keluar daripadanya adalah bayi laki-laki yang telah lepas dari ASI, sehingga dia itu masih, atau sehingga dia tidak, sehingga dia telah makan pokoknya adalah makanan selain ASI. Karena syahwat, yakni yataghadhi bihi, dia itu apa namanya kenyang dengan makanan selain ASI tadi. Di sini dibahas oleh para ulama bagaimana terkait dengan bayi yang disusui dengan susu apa namanya itu, bukan ASI, susu sapi sebagainya, apakah ini masuk kategori karena syahwah? Jawabannya, secara asal berarti dia mengandalkan air susu. Nah, sehingga kalau belum disapih, yang mana usia sapihan secara umum adalah 2 tahun, maka air kencingnya tetap masuk kategori ini. Bagaimana itu? Yakfi fihi nadhah, cukup padanya dengan diperciki. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu dicuci dengan sebab terkena air kencing bayi wanita, dan cukup diperciki dengan sebab terkena air kencing bayi laki-laki, yang dimaksudkan alladzi lam ya'kul ta'am li syahwah, yang belum makan makanan dengan sebab syahwat sehingga menjadikan dia kenyang dengan makanan tersebut. Ini barakallahu fikum tentang bayi, air kencing bayi laki-laki. Adapun air kencing bayi wanita dengan nas hadis ini masuknya najasah mutawassithah, yaitu tetap dicuci. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yakni pada poin yang ke-31. Setelah beliau menyebutkan beberapa anwa'un najasah, yang di sana barakallahu fikum, yakni tidak disebutkan oleh beliau tentang lu'abul kalbi, padahal itu mujma'un alaih, disepakati itu termasuk jenis najis. Namun kita melewatinya, mudah-mudahan nanti dalam pembahasan ini, dalam mensucikan najis, tersinggung sedikit tentang pembahasan lu'abul kalbi. Qala rahimahullah dalam poin 31, wa idza zalatin najasah, wa idza zalat ainun najasah, taharal mahal, walam yadurra baqa'ul launi warrih, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li khaulah fi damil hayd yakfikil ma wa la yadurruki atharuhu. Barakallahu fikum. Beliau menyatakan, wa idza zalat ainun najasah, apabila telah hilang ain wujud zat najis tersebut, maka tahurul mahal, tempat itu menjadi suci. Yakni sesuatu yang tadinya dihukumi najasatun hukmiyah, tatkala dia terkena najis ainiyah, ada najis melekat pada pakaian atau tempat, ketika ainun najasah tadi telah hilang, maka dihukumi suci kembali tempat yang terkena najis tadi. Walam yadurra baqa'ul launi, tidak berbahaya adanya sisa warna ataupun bau yang sedikit. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Khawlah radhiyallahu anha mengenai darah haid, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wanita yang kainnya terkena darah haid dan masih tersisa warna bekas darah haid, maka Rasulullah menyatakan, yakfi kilma, cukup bagimu air, disiram, dihilangkan. Walam yaduruki asaruhu, tidak membahayakan asar, pengaruh ataupun bekas daripada najis tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam poin ini beliau al-imam Sa'di rahimahullah menerangkan kepada kita tentang kaifiyatu tathhirin najasa, bagaimana mensucikan najis. Maka di sini beliau memberikan kaidah patokan, yaitu idza zalat ainun najasah tahurul mahal. Kalau hilang ainun najasah, wujud najis tersebut, maka sucilah tempat. Oleh karena itu para ulama mereka menerangkan makna toharoh dalam kitab toharoh, yakni izalatun najasah wa raf'ul hadas wa izalatun najasah, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kenapa? Karena najis itu ada wujudnya sehingga harus dihilangkan. Kalau sudah hilang najis tersebut, tentunya najasah ainiyah, dari tempat yang dihukumi najasatun hukmiyah, maka tempat tadi hukumnya menjadi suci kembali. Diterangkan di dalam kitab Al-Fiqhil Muyassar sedikit merinci tentang kaifiyatu tathhirin najasah, yakni tata cara mensucikan najis. Ditetapkan di sini, idza kanatin najasatu fil ardi wal makan. Poin pertama, apabila najis tersebut ada di tanah atau lantai dan tempat yang lainnya, bukan pakaian namun di lantai, ataupun di tanah, maka bagaimana patokannya? Fahadhihi yakfi fitathhiriha ghuslatun wahidah. Maka yang seperti ini cukup dalam mensucikannya ghuslatun wahidah, yakni satu kali cucian. Namun dengan patokan tuthibu bi ainin najasah atau tathabu bi ainin najasah, yakni menghilangkan bentuk dan wujud najis tersebut. Fayusabbu 'alaihal ma' marratan wahidah, maka diguyurkan di atas najis tersebut air satu kali guyur. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabil ma'i 'ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid. berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengguyurkan air pada kencingnya seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Yani dalam hadis Anas ibn Malik, tatkala ada seorang sahabat dari Badui, nam pedalaman, datang ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kencing di salah satu sudutnya. Maka dikala para sahabat riuh dan marah, hampir menghardik dan mengusirnya, Rasulullah menahannya dan membiarkan untuk menuntaskan kencingnya, kemudian diajari ilmu agama. Nah, barakallahu fikum, kisah yang masyhurah. Maka di sini setelah kencing, Nabi memerintahkan diguyur dengan satu ember air sekali guyur. Dengan hilangnya ain tersebut, maka sucilah tempat. Ini kalau di tanah. Kemudian yang kedua, idza kanatin najasah ala ghairil ardi. Apabila najis tersebut bukan di tanah atau bukan di lantai. Semisal ka antakuna fi saub, semisal ada pada pakaian, au fil ina atau pada bejana, maka di sini dirinci. Fa in kanat min kalbin wuligha fil ina, apabila dengan sebab anjing yang menjilat-jilat pada bejana, fala budda min ghaslihi sab'a ghasalatin ihdahunna biturab, maka harus 7 kali salah satu cuciannya dengan tanah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wuligha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Apabila anjing menjilat-jilat pada bejana salah seorang kalian, maka cucilah 7 kali. Salah satunya yakni yang pertama dengan tanah. Maka ini yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang diistilahkan najasatun mughalladhah. Dicuci 7 kali dengan sebab dijilat oleh anjing. Wa hadzal hukmu, nah di sini apakah khusus bagi bejana saja atau mencakup semuanya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Alasannya dikarenakan dikala atau sebagian menyatakan khusus bejana. Di antara alasannya dikarenakan nas hadis dalam ina. Yang kedua, mereka menyatakan kalau ina itu karena ada rutubah yang tersisa, yaitu sisa-sisa lendir yang melekat. Berbeda dengan idza kana fi yabis, kalau dalam yang satu yang kering, pakaian ini meresap, hilang. Sehingga mereka mengkhususkan bejana. Yang lainnya tidak. Mereka menjadikan ilahnya adalah lu'abul kalbi itu sendiri, bukan inaknya, namun air liur anjing itu sendiri. Karena itu ainiyah sehingga mencakup semuanya. Dan ini yang mukhtar di sini, yang dipilih di sini. Wa hadzal hukmu amun fil ina wa ghairihi, kasiyab wal farsh wal furush, nam. Maka hukum ini umum mencakup bejana dan yang lainnya seperti pakaian, permadani dan yang lainnya. Ini barakallahu fikum, ini yang dipilih oleh para muhaqqiqin. Wa amma najasatul khinzir, adapun najisnya babi. Terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah seperti najisnya anjing atau tidak. Maka fashahih annaha kasairin najasat yakfi ghasluha marratan wahidah. Maka yang sahih, seperti najis-najis yang lainnya, cukup 1 kali cucian. Dengan patokan tadhhabu bi'ainin najasah, dengan patokan hilang wujud bentuk najis tersebut, wala yushtarotu ghosluha sab'a marrat, tidak dipersyaratkan mencucinya 7 kali. Artinya bihasabil hal, sesuai dengan keadaan, kalau satu kali guyuran hilang berarti sudah suci. Belum harus digosok dan sebagainya, dua kali dipilas, tiga kali. Ini barakallahu fikum. Dan kalau ternyata masih tersisa warna dan bau yang ringan, maka ini adalah ma'fuun an, dimaafkan. Sebagaimana dalam kaidah yang telah lewat disampaikan beliau Imam Musa'di rahimahullah. Ini yang disebut najasatun mutawassithah. Wa in kanatin najasah, poin berikutnya, wa in kanatin najasah minal baul wal ghaid wad dam wa nahwiha. Apabila najisnya ini berupa air kencing, kotoran manusia, darah dan yang semisalnya dari macam-macam najis yang telah kita pelajari. Fa innaha tughsalu bil ma' mal farqi wal asr hatta tadhhaba wa tazul. Apabila wujudnya demikian, maka dicuci dengan air, dengan dikerik dan diperas. Dikerik dan diperas kainnya sehingga hilang dan sirna wujud najis tersebut. Wala yabqa laha atharun, sehingga tidak tersisa adanya bekas. Wa yakfi fi ghasliha marratan wahidah, dan pada asalnya cukup satu kali cucian kalau memang dirasa cukup. Naam. Yang berikutnya, wa yakfi fi tathhiri baulil ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'am an-nadh wa huwa rash bil ma. Dan cukup dalam mensucikan air kencing bayi laki-laki yang telah kita lewati tadi, yang dengan qaid belum makan makanan tambahan sehingga lepas dari ASI, cukup dengan nadh, yakni dengan diperciki. Berdasarkan hadis Ummu Qais binti Mihsan yang telah lewat, yuksalu min baulil jariyah wa yundahu au yurasu min baulil ulam, dicuci dengan sebab air kencing bayi perempuan dan cukup diperciki dengan sebab air kencing bayi laki-laki. Dan di sana di antara hal yang belum disebutkan Alimah Musa'di rahimahullah adalah jildul maitah, makulah lahmi, yaitu telah lewat di sana mengenai maitah, bangkai itu adalah najis. Namun boleh dimanfaatkan kulitnya. Nah, karena di sana diterangkan para ulama bahwasanya babul intifa' awsa' min babi, yani al-ma'kulat, bab mengambil manfaat ini lebih luas daripada yani memakannya. Artinya bangkai binatang yang itu asalnya boleh dimakan dagingnya, ketika dia mati tanpa zakat syar'iyah maka dihukumi bangkai ini haram dimakan dan bangkainya najis. Namun memanfaatkan dari apa yang boleh dimanfaatkan seperti kulit, maka ini di sana dibolehkan, namun dengan syarat harus disucikan karena itu najis. Maka bagaimana cara mensucikannya? Wa amma jildul maitah makulah lahm. Adapun kulit bangkai yang boleh dimakan dagingnya, ingat makulah lahmi, keluar daripadanya ghairu makulah lahmi, yang tidak halal dimakan dagingnya, ular, harimau, seterusnya. Nah, karena kita bicara ada di sana beberapa pakaian, apakah baju, mungkin jaket, sabuk, hizam ini, ataupun juga khuf dan sebagainya terbuat dari kulit, yang mungkin memanfaatkan sebagiannya kita enggak tahu ini bangkai atau ini sembelihan. Yang jelas kalau pertama makulah lahm, halal dimakan dagingnya. Kalau memang itu bangke, akan bisa dimanfaatkan. Fa innahu yutharu bidibagh, maka disucikan dengan cara dibagh, yakni disamak. Disamak, mereka kuliti, kemudian dijemur dengan dibuburkan padanya garam dan kapur, dibentangkan sehingga hilang lendir-lendirnya. Karena menjadikan syuhum, lendir lemak yang ada itu, itulah yang menjadi nilai najisnya. Ketika sudah kering, maka itu sudah disamak, menjadi suci. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihab tubigha faqad tahara. Ayyuma ihab, ihab manapun, apa itu ihab? Yakni jildul maitah, makulah lahm, yakni kulit binatang, kulit bangkai binatang yang boleh dimakan dagingnya. Tubigha, apabila sudah didibal, sudah disamak, faqad tahura, maka telah suci. Sehingga dari sini tentunya kita barakallahu fikum berhusnudzon kepada, mungkin terkhusus apalagi seorang muslim yang membuat adanya pengrajin, misalnya dari kulit, apakah itu pakaian, hizam, ataupun juga khuf, ataupun juga hakibah, ataupun kirbah dan sebagainya. Karena bisa dimanfaatkan banyak. Kalau ini mereka orang yang berilmu, insya Allah sudah memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Ini barakallahu fikum, ini yang terlewatkan, yakni dari cara mensucikannya. Adapun berikutnya, wadamul haidi taqsiluhul mar'atu min thawbiha bilma thumma tamdahuhu thumma tusallifi. Adapun darah haid, wanita tersebut cukup mencucinya dari pakaiannya dengan air, kemudian dia memerasnya, kemudian sholat dengan menggunakannya. Dan kata Rasulullah, wala yadurruki asaruhu, tidak membahayakan, yakni bekas apa yang nampak dari bekas darah haid tersebut. Maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada pesan di akhir kitab ini yang tersirat, wa fa'alal muslim an yahtamma bittaharah minan najasat. Maka hendaknya atas setiap muslim untuk sangat-sangat perhatian dengan toharoh, mensucikan diri dari hal-hal yang najis. Fi badanihi, baik dalam yang pada badannya, wa makanihi, tempatnya, wa thawbihi alladhi yusallifi, dan pakaiannya yang dia gunakan untuk sholat. Kenapa? Li'annaha syartun lisihati sholah. Li'annaha syartun lisihati sholah, dikarenakan ini merupakan syarat sahnya sholat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itu ringkasan dari cara mensucikan najis. Dan sesungguhnya pembahasan khilafiyat di sana, terkhusus dalam pembahasan lu'abul kalb, itu banyak. Namun ringkasnya apa yang telah kita sampaikan, terjadi khilaf tentang lu'abul kalbi ini, tatribnya, tatrib yakni menggosokkan tanahnya itu di awal atau di akhir. Dan yang rajih wallahu a'lam bisawab, bahwasanya dengan lafaz ulahunna fal aula an yuj'ala tatrib fil ula, maka yang afdol, yang utama untuk menjadikan tatrib, mengenakan tanah atau debu tadi, menggosokkannya ini di cucian yang pertama. Lakinnahu laisa 'alal ishtirati fi ma yuthhar, namun ini bukan syarat, yang penting ada. Yang penting ada dengan tanah. Barakallahu fikum. Apakah boleh digantikan dengan sabun dan sebagainya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyatakan, la yakumu sabun wal asnan maqamat turab 'alal asah. Bahwasanya tidak bisa sabun ataupun pasta gigi ataupun yang lainnya, ini menggantikan posisi kedudukan tanah dalam mensucikan najisnya anjing menurut pendapat yang sahih. Jadi diterangkan oleh Al-Imam Al-Maqdisi Nam rahimahullah bahwasannya ini adalah, di sana beliau menyatakan ta'yinu Nam barakallahu fikum qauluhu bitatrib yaqtadi ta'yinu, bahwasannya barakallahu fikum ucapan Nabi biturab ini berkonsekuensi wajib dengan tanah. Wariyat ta'ayyan iturab wala yajuzu ghairuhu minal muzilat. Nah, maka tidak boleh untuk kita menggantikan dengan selain tanah ataupun debu dari hal-hal yang bisa menghilangkan, walaupun kimiawiyat. Nah, ini tidak boleh. Dan kimia dan sebagainya. Ini dengan beberapa alasan. Bisa kalian merujuk kepada kitab Tawdihul Ahkam jilid yang pertama halaman 135. Ini barakallahu fikum diantara kaitan dengan lu'abul kalbi dan ringkasan tathirun najasah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari di malam hari ini, dan kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya pada bab yang baru, babul wudu, bab sifatul wudu, bab sifat tentang cara berwudu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang yang cinta pada ilmu agama, dan terus kita memohon kepada Allah semoga Allah cepat mengangkat wabah ini dan menjadikan akhir segala sesuatunya kebaikan bagi kita semua. Amin. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.